Go away, wong wadon sing tansah setia ning jero atiku. Aku matur sembah nuwun, kowe wis purun ngancani uripku. Bersama agar cinta kita abadi untuk selamanya.